lama sudah ketung dua jalin cinta. Cinta yang didasari dalam doa. Berharap sing akan tak bisa nona. Ketung lalui dalam suka dan duka. Suatu hari si bilang parbeta, si mau berantau tuh gapai cita-cita. Jujur nona berat for tarima, namun apa boleh buat demi sepung masa depan. Akhirnya dua tahun kemudian, setelpon beta kas kabar, kas tau sepung keadaan di sana. Kapankah nona kapan balik pulang, beta hati suseng manahan, tunggu sepung kedatangan. Sayang, long distance relationship. I believe to love you through the time and space. Cita-cita. Jujur nona berat kota lima, namun apa boleh buat demi sepung masa depan. Akhirnya dua tahun kemudian, setelpon beta kas kabar, kas tau sepung keadaan. I believe.